berita. Kangenku dalam hati membara. Mungkin kata merasa dalam hati yang indah. Kakanda rindu di tanah Jawa. Siang malam aku melamun, tapi yang nanti aja pulau kondo tanah purun. Kepadamu hatiku merindu, kepadamu ngarep-arep seliramu. Lampung pulau Sumatera Jawa. Sampai